بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Sebelumnya tentunya kita belum tasmi ini dalam matan usulus sittah, sehingga mungkin dipersiapkan untuk ditasmikan pada pertemuan yang akan datang. Ditasmikan pada pertemuan yang akan datang. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, termasuk pada al-athr tsalits, poin yang ketiga, prinsip yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh rahimallahu taala, yang mana prinsip yang ketiga ini merupakan penyempurna dan berkaitan dengan prinsip yang kedua. Kata beliau, anna min tamamil ijtima' as-sam'u wa ta'ah liman ta'ammar 'alaina walau kana 'abdan habasyya. Fabayyana Allahu hadha bayanan syai'an kafiyan liwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadra. Thumma sara hadha al-aslu لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Masjid kayaknya bagus, yang di tempat Usman itu. Matikan aja. Kata beliau bahwasanya termasuk dari kesempurnaan ijtima', kesempurnaan bersatu di atas agama, yaitu mendengar dan taat terhadap orang yang memerintah kepada kita, itu dalam artian penguasa, meskipun dia seseorang yang memerintah, kepala pemerintah, penguasa, seorang yang dari kalangan budak Habasyi. Fabayyana Allah, dan Allah SWT menerangkan hadha, prinsip ini, sebagai kesempurnaan ijtima', bersatunya kalimat kaum muslimin, bersatunya barisan kaum muslimin, yaitu dibangun di atas sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada siapapun dia yang dia merupakan wulatul amr, seseorang yang berhak mengatur urusan kaum muslimin sebagai pemimpin kaum muslimin yang sah. Maka hal ini Allah SWT terangkan, jelaskan dengan penjelasan yang syai'an, lengkap menyeluruh, kafian, syai'an kafian, lengkap lagi menyeluruh. Biwujuhin min anwa'il bayan, dengan berbagai macam keterangan, penjelasan yang Allah jelaskan syara'an, baik secara syar'i dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang prinsip ini, wa qadra, ataupun secara akal, kemampuan akal. Thumma sar hadal aslu, kemudian berubahlah atau terjadilah pokok prinsip ini, la yu'rafu inda aktsari man yada'il ilma, tidak diketahui di sisi kebanyakan orang-orang yang mengaku dirinya punya ilmu, mengaku sebagai orang-orang yang berilmu. Fa kaifa al-amalu bihi, maka bagaimana untuk bisa diamalkan prinsip ini sementara di sisi mereka orang-orang yang mengaku sebagai ahlul ilm mereka tidak mengetahuinya. Baik. Ini poin prinsip yang ketiga dari usul as-sittah. Sehingga telah disebutkan dalam pembukaan ghalata fiha kathiru min azkiyail alam wa uqala bani Adam. Kebanyakan dari orang-orang cerdas, orang-orang yang berakal dari kalangan manusia, mereka ghalat, salah dalam memahami pokok prinsip dari prinsip yang enam ini. Seperti terjatuh dalam salah memahami prinsip yang pertama, yaitu tauhid. Terjatuh dalam memahami prinsip yang kedua, al-ijtima', dan juga wa nahyu 'anit tafarruq, yang mana mereka poin yang pertama salah dalam pemahaman yang pertama, prinsip yang pertama, itu perintah untuk tauhid dan larangan untuk syirik. Apa bentuk ghalat mereka? Siapa yang ingat bentuk ghalat mereka dalam prinsip yang pertama? Siapa yang masih ingat? Apa bentuk keliru dan salahnya mereka dalam memahami prinsip yang pertama? Sebelum kita memasuki pada prinsip yang ketiga dan kekeliruan mereka dalam prinsip yang ketiga ini, yang dianggap sebagai uqala wa adhkiya, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, cendekiawan, dan yang lainnya dari kalangan manusia. Sehingga disebutkan oleh beliau di sini, la yu'rafu inda aktsari man yad'il ilma, sampai hampir tidak diketahui perintah untuk mendengar dan taat di kebanyakan manusia yang mengaku dirinya punya ilmu, orang pintar, tayyib, orang berpendidikan, orang yang bertitel, dan yang lain. Mereka tidak mengenal prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat terhadap penguasanya, pemimpinnya. Man ya'ti bihi, siapa yang mendatangkan ghalat dalam usul yang pertama? Kekeliruan sebagian manusia dalam mengagungkan orang-orang soleh, karena mereka berpandangan bahwasanya dengan mengagungkan orang-orang soleh menghormatinya, yaitu dengan membangun kuburannya, bertafaruk di sekitar kuburnya dan sebagainya. Baik. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Bentuk ghalat dalam poin yang pertama, yaitu perintah untuk tauhid dan juga larangan syirik. Ada yang menambahkan, Ustaz? Atau ada yang membuka apa bentuk ghalat yang pertama? Keliru dalam memahami makna ikhlas. Apa makna ikhlas di sisi mereka? Tayyib, ahsan. Prinsip yang pertama yaitu ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarikalah, untuk memurnikan ibadah itu untuk Allah. Tetapi mereka keliru, salah dalam memahami prinsip yang pertama. Mereka maknakan ikhlas di sini yaitu ikhlas fi rububiyatillahi azza wa jal, ikhlas semata-mata dalam rububiyah. Sehingga di sisi mereka dianggap seseorang Islam, dianggap seseorang telah mengikhlaskan agama ini kepada Allah SWT tatkala semata-mata mengakui rububiyah Allah SWT. Maka ini ghalat. Dan sudah kita bahas di Qaidul Arba' bahwasanya al-anbiya lam tub'as bihadihi at-tawhid. Para nabi atau para rasul tidak diutus dalam menyebarkan tauhid rububiyah, karena hampir semua umat mengakui tentang rububiyah Allah SWT. Itu bentuk keliru yang pertama. Ya. Dan juga apa yang disinggung tadi oleh Abu Fadilah bahwasanya syirik di sisi mereka itu tatkala mengagungkan orang-orang saleh. Tanya. Kemudian apa ghalat mereka dalam poin yang kedua? Prinsip yang kedua. Yang di sini Allah SWT memerintahkan untuk ijtima' fid din dan juga melarang untuk berpecah belah di dalam agama ini. Karena dinun wahid, agama itu wahid, satu. Al-haq wahid, kebenaran itu satu. Apa bentuk salahnya? Fadhal, yang ingat atau yang membuka catatannya. Ada yang sudah nemu? Gak apa-apa, jiplak juga. Gak mungkin dari antum semua yang banyak ini gak ada yang tahu satu juga. Atau gak ada yang ingat? Bercerai-berai dalam pokok-pokok agama dan teman-temannya dianggap sebagai ilmu. Tayyib. Prinsip yang kedua yaitu perintah untuk ijtima' fid din dan larangan untuk tafarruq fid din. Maka mereka fahami yang namanya perpecahan adalah fiqhu fid din sebagai bentuk seorang yang mendalam ilmunya. Jadi kebalikannya, mereka justru fahami kalau kita berselisih di dalam agama, ya, seneng berbeda, ya, seneng gontok-gontokan, itu namanya apa? Menunjukkan seorang yang faqih, seorang yang alim. Dan menurut mereka bahwasanya perpecahan itu indah, ya, seindah suatu bangunan, suatu kerajaan yang tersusun dari barang-barang yang berbeda, alat-alat yang berbeda. Tetapi ketika sudah menyatu, indah rasanya, betah rasanya, ya. Sehingga disitu dibangun dari sufinya atau yang mengaku sunnahnya atau yang mengaku ingkarul Qur'annya, ingkarul hadisnya dan sebagainya, menyatu. Karena mereka anggap perpecahan dalam agama itu sesuatu yang indah. Baik. Itu bentuk keliru dalam memahami poin yang kedua. Adapun bentuk keliru pada poin yang ketiga ini yang dipahami oleh orang-orang yang yadda'il ilma, mengaku punya ilmu, menurut mereka bahwasannya as-sam'u wa ta'ah liwulatil amr liwulatil umur, mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpinnya, merupakan az-zul wal ihana, bentuk keremehan, bentuk perkara yang hina ketika seseorang taat dan tunduk kepada penguasanya, bukan menunjukkan izzah wa tamkin, tidak menunjukkan kemuliaan seseorang. Taib. Dan tidak menunjukkan wibawa seseorang ketika dia mendengar dan taat kepada penguasanya. Sehingga sungguh ini poin yang sangat keliru di antara manusia memahami seperti itu, ya. Sehingga mereka memberanikan diri khuruj li wulatil umur, keluar kepada pemerintahannya, dari pemerintahannya, memberontak dari pemerintahannya, imma bi khuruji al-hissi au ma'nawi, baik itu mereka keluar memberontak dengan ma'nawi, secara makna ataupun secara hissi. Bentuk apa pemberontakan mereka atau pembangkangan mereka kepada penguasanya secara ma'nawi? Kata para ulama, lidu'ai alaihim, dengan mendoakan jelek kepada mereka, ya, mendoakan jelek kepada penguasa. Dan ingat, kata para ulama yang disebutkan ulatul umur, disebut ulatul umur yang mengatur urusan kaum muslimin, imma li ba'dil amkinah au jami'ihi au jami'ha, sebagian tempat atau secara keseluruhan, itu disebut ulatul umur, seperti RT, dia di sebagian lingkungan saja, atau lurah, atau kades, atau camat dan yang lainnya, atau secara keseluruhan presiden, maka itu pun disebut ulatul umur. Maka bentuk seseorang keluar dari pemerintahannya, dari pemimpinnya, memberontak secara maknawi dengan dia mendoakan kejelekan kepada mereka, ya. Doa apa saja yang menjelekan mereka, ya. Baik itu mendoakan mati atau celaka atau yang lainnya. Maka itulah bentuk khuruj maknawi, kata para ulama. Adapun khuruj secara hissi tentunya ma'ruf, ya. Seseorang memberontak atau membangkang kepada pemerintahannya secara hissi, di antaranya apa? Mudaharat, ya, demonstrasi. Tayyib. Menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka ini pun merupakan bentuk khuruj secara hissi. Ya, ataupun apa? Bahkan membunuh aparatur negara umpamanya. Maka ini bentuk hissi, atau mempersiapkan diri untuk menggulingkan pemerintahannya. Maka ini pun sama, bentuk khuruj hissi, baik dengan senjata ataupun dengan lisan. Bahkan terkadang kata para ulama, khuruj dengan lisan itu lebih besar mudaratnya, bahayanya, ketimbang dengan senjata. Ya. Maka tugas kita, ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penyempurna untuk adanya persatuan yang hakiki di atas agama ini, maka tidak akan mungkin persatuan itu terjadi kecuali dibangun di atas dua perkara, yaitu mendengar dan taat. Apa ada di sana persatuan kaum muslimin jikalau tidak mendengar dan tidak taat? Enggak mungkin, kan? Ya, kalau masing-masing kita ya dan billah tidak mendengar dan tidak taat kepada pemerintahnya, enggak mungkin adanya persatuan. Masing-masing apa? Perang tentunya, seperti itu. Masing-masing mengangkat senjata, ya. Oleh karenanya akan terwujud ijtima' jikalau diikuti atau ditopang di atas mendengar dan taat. Tengok. Dan juga akan terwujud ijtima' fiddin dengan adanya imam, ya, dengan adanya pemimpin kaum muslimin. Tengok. Sampai pun di sini kata beliau, jikalau seandainya yang mengatur, yang mengurusi urusan kita kaum muslimin, abdan habasyi, seorang hamba budak habasyi, Ethiopia, ya, hitam, legam, taib, hina di pandangan manusia, taib, sesuatu yang dianggap menjijikkan di hadapan manusia, tetapi dengan takdir Allah SWT, ya, dia menjadi seorang pemimpin. Maka apa tugas kita? mendengar dan taat. Sebagaimana antum ketahui dalam hadis Abi Najih Irbad bin Syariah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Siapa yang mendatangkan hadisnya? Dari awal ataupun dari tempat syahidnya saja? Dari awal Ahsan. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatun wa'adilun. Mau'idatan. Ya Rasulullah, fa'usina. Qala usikum bitaqullah wa sallatu'ah. Wa in ta'amara alaikum abdun habasyi. Fa innama ya'asminkum fasara khilafan kathira. Assalamualaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai rasidina al-mahdiyin abdu alaiha bin nawajib wa iyaakum wa muhdathati umur wa inna kula kullu bid'atin dalalah wa kula dalalatin sunnah. Baik, ahsan. Syahidnya wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai'adatan mawadding dari patmin al-uyun faqal fa'usina. Qala usikum bitaqallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Untuk mendengar dan taat. Sebagai nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat meskipun yang memerintah kalian hamba dari kalangan Habasyi. Permisalan ya, perumpamaan yang paling jelek sekalipun penguasa tersebut ya. Bahkan meskipun seorang penguasa tersebut yang fusaq melakukan kefasikan ataupun kezaliman atau bahkan seorang yang kafir, maka yang lebih thayyib akhaf, yang lebih ringan dari dua mafsadah tersebut untuk seseorang mendengar dan taat. Ini mendengar dan taat kepada penguasanya. Bahkan dijadikan hal ini sebagai prinsip ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ditulis oleh al-imam At-Tahawi dalam kitabnya. Itu akidah Tahawiyah. Termasuk daripada prinsip manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat liwulatil amr. Ya, terhadap penguasanya. Wa injaru. Meskipun mereka berbuat zalim. Tetap ditaati. Tayyib. Dan tentunya usul prinsip ini Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kalian kepada Allah, taatlah pula kalian kepada Rasulnya, serta kepada ulil amri minkum, pada penguasa kalian. Itu minkum dari kalian, ay minal muslimin, penguasa dari kalangan kaum muslimin ya. Sehingga dalam ayat ini kata para ulama, perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya perintah mutlak, perintah secara mutlak, tidak dirinci. Oleh karenanya datang dengan kalimat wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Adapun wa ulil amri minkum tidak datang dengan kalimat ati'u, menunjukkan bahwasanya taat kepada penguasa setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada ketaatan kepada makhluk jikalau hal itu bentuk bermaksiat kepada al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Demikian pula dalam hadis Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Ya, isma' wa ati', wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Mendengar dan taat meskipun penguasa tersebut memukul punggungmu ataupun mengambil hartamu. Tugas kita mendengar dan taat. Ya. Karena mendengar dan taat ini adalah merupakan perkara yang sangat ringan bahayanya. selama dia penguasa yang muslim meskipun berbuat zalim, berbuat fasik. Tayib. Karena datang dalam hadis yang raih dalam Sahih Bukhari dan Muslim pula. Ya, illa antarau kufran bawahan, yang sebelumnya isma'u wati'u, illa antarau kufran bawahan. Tayib. Mendengar dan taatlah kalian kecuali kalian melihat dari mereka kufuran bawahan, kekufuran yang jelas-jelas nyata. Indakum minallahi burhan, yang jelas keterangannya di sisi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas, tegas menunjukkan bahwasanya orang tersebut atau penguasa tersebut terjatuh ke dalam kekafiran. Tayyib. Tetapi ingat, ini pun yang lebih ringannya untuk mendengar dan taat. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, "Ma kharaja qaumun 'ala imamihim illa halatuhum aswa Tidaklah seorang kaum yang mereka khuruj, keluar atau memberontak dari penguasanya, illa halatuhum aswa minal khuruji, atau illa halatuhum aswa qabla al-khuruji, melainkan keberadaan mereka akan lebih jelek sebelum mereka keluar dari pemerintahannya, sebelum mereka keluar dari pemerintahannya. Menunjukkan bahwasanya keluarnya kaum muslimin dari penguasanya, tidak taatnya, tidak mendengarnya kaum muslimin dari penguasanya, maka akan membawa kejelekan demi kejelekan. Illa halatuhum aswa qabla al-khuruj, dari sebelum dia keluar memberontak dari pemerintahannya. Oleh karena itu antum lihat semuanya, di kaca-kaca mobil atau di belakang-belakang mobil, apa yang antum lihat? Apa yang dilihat di belakang mobil? Artis. Pak Soeharto lagi gini, enak zamanku toh, katanya Pak Soeharto. Kenapa? Karena keberadaan kaum muslimin keluar dari pemerintahnya, keberadaan setelah keluar itu lebih jelek dari keberadaan sebelumnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak ada suatu kaum muslimin, kalangan kaum muslimin yang dia keluar dari pemerintahannya yang dia akan menjadi rakyat yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sudah penelitian para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga beliau tetap taat mendengar kepada penguasanya meskipun beliau dipenjara, disiksa oleh penguasanya, dikeluarkan hanya untuk menghadapi musuh penguasanya, dimasukkan kembali setelah berperang. Seperti itu. Coba kalau kita disakiti sedikit saja, sudah tajib keluar, tentunya cacian makian. Tetapi ini para ulama. Demikian pula Al-Imam Ahmad, seperti yang diriwayatkan oleh Fudail Ibn Iyad dari Al-Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, "Law anni a'lamu anna li da'watan mustajabatan la ja'altuha li sultan." Kata Imam Ahmad, "Jikalau aku tahu bahwasanya aku memiliki doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan jadikan, aku akan sodorkan, aku akan panjatkan doa tersebut untuk penguasa." Oleh karena itu Imam Ahmad sabran jamil, beliau berbuat sabar, berbuat sabar dengan ghayatus sabrin, puncak kesabaran di zaman mihnah, ketika beliau diuji, dihadapkan dengan fitnah yang besar, yaitu fitnah khalqil Quran, Al-Quran makhluk. Apa yang terjadi pada beliau? Beliau bersabar, sehingga al-aqibatu lis-sabirin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang sabar. Baik. Imam Ahmad dimuliakan setelah terbukti bahwasanya keliru akidah khalqil Quran, bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Tayyib. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sehingga hal ini sungguh, kata beliau, fabayyanallahu hadza bayanan syai'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadra. Tadi secara syar'i sungguh tayyib dalam Al-Quran dan As-Sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan hal itu. Tayyib. Demikian pula dalam satu hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man ata'a al-amir faqad ata'ani wa man 'asa al-amir faqad 'asani." Barang siapa yang dia bermaksiat, ingkar terhadap penguasanya, maka sungguh dia telah ingkar kepadaku, telah bermaksiat kepadaku. Dan barang siapa yang dia taat kepada penguasanya, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Tayyib. Dikaitkan antara ketaatan seseorang kepada penguasanya dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sehingga dari sana ya khotifillah rahimani rahimakumullah, bahwasanya penguasa memiliki hak yang harus ditunaikan oleh rakyatnya. Ini semua ingat dalam rangka untuk mewujudkan persatuan kaum muslimin. Tayyib. Oleh karena itu di sini Syekh Abdul Salam bin Barjas Abdul Karim, beliau menulis suatu karya tulisnya yang berjudul dengan Mu'amalatul Hukam fi Dawil Kitab wa Sunnah, bermuamalah dengan para penguasa di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti apa seseorang kaum muslimin atau seorang muslim dia bermuamalah dengan penguasanya. Beliau sebutkan adab-adab seorang muslim bersama penguasanya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah rabbil alamin.